Dalam suasana enteng ngontrak, tiba-tiba datang seseorang ke rumah saudara. Mas, apa kabar? Baik mas. Mas, tolong bayarin dong rumah saya. Lu gila, gue ditawarin. Lu dari mana nih? Salah dah tuh. Wrong. Big wrong. Salah besar. Kabirul khata. Salah besar. Mbak, bayarin dong mobilnya suami saya. Sampaikan ke suaminya mbak. Dia mau duit dari mana? Gue belanjanya yang gak pernah dikasih. Ente mencap diri ente sendiri. Opportunity itu setiap saat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente jalan-jalan, ada ruko dijual, tanah dijual, ruko dijual, tanah dijual, rumah dijual, villa dijual, mobil dijual, motor dijual, itu peluang. Kenapa sih enggak pernah iseng jadi orang sholat duha we? Ya Allah, puyeng nih otak saya. Tiap lewat yang dijual banyak banget. Tapi masa sih saya gak bisa jual salah satu dari mereka? Tolonglah ya Allah, gimana kayak caranya? Supaya salah satu ya dari opportunity ini, saya gitu loh yang jual. Saya memang tidak kenal sama mereka, tapi kan saya kenal sama Allah. Saya kenal sama engkau. Masa sih gak bisa? Doa begitu pak, enak, gak percaya. Teh. Ada aja pokoknya. Deh. Dijemputlah temen. Main yuk, mana, ikut aja lah. Ternyata ke toko, alat-alat percetakan, apa segala macam. Datang turun temennya, ngobrol panjang lebar, kemudian ngomong, iya nih ruko ini mau dijual, saya udah mau tutup ini. Bukan karena gak bagus sih usahanya, tapi gak tau lah, saya lagi pengen jauh lah nih. Saya pengen hurut nih, 40 hari. Rasanya pengen dulu berhenti. Ya lu pasarin dong. Enggak lah, kalau dipasarin mah kayak ruko gak laku aja. Oh iya, nih teman saya nih. Kenalin dulu, Mansur. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Kerja di mana mas? Lagi berdoa pak. Boleh saya tahu doanya apa? Saya pengen jadi pengusaha, pak. Oh, ya udah, situ aja yang beli, situ aja yang beli ruko saya. Itu good, very good. Yang jelek itu, nah itu jelek. Kita kan seperti dia tidak percaya, unbelievable, loh. Teman ente sehat. Kenapa orang celeng begitu? Ente nyeka air mata. Saya ada salah ngomong mas. Nggak. Terus kenapa nangis? Saya tuh pernah begitu pak. Saya pernah begitu. Kayak bercanda. Saya mamamun mah. Mama Mun, Mun, kita nanti punya CRV enak nih Mun, warna kuning Mun, itu baru keluar Mun. Biasa kan carry tuh carry 10 Mun, ini besok ada keluar carry GRV Mun, bangkunya ke depan semua Mun. Ada roda serep nih Mun. Terus si Mak Mun nih frekuensinya sama sama saya, bos, pokoknya doa aja bos, insya Allah bisa, subhanallah parkir set. Di depan kantor, tamu. Kita keluar udah kayak ngeliat durian aja. Mun, sisi Mun. Nih, yang kita pengenin ada Mun. Ayo keluar Mun, keluar kita. Kelilingin itu JRV. Allahumma salli ala Muhammad. Wala. Ya, yang saya bagi di televisi, what I did. That's all what I did. And what they did. Kama fa'alu taghayyaru mereka melakukan dan mereka berubah. Wa kama fa'altu taghayyartu, ketika aku juga melakukan, aku pun berubah. And that's why I taught you. Saya mengajarkan itu kepada Anda semua. Kenapa sih ngajar mantap gitu? Ya, pengalaman, Pak. Pengalaman. Dream, pray, and action. Subhanallah. Bisa kasih saya bangku? Bisa dibayangkan kalau saya duduk di situ seperti Darul Arkom, punya istri banyak gitu ya. Subhanallah. Nyempet-nyempetan. Canda-bercanda, balik lagi. Enggak bercanda. Allah Aisyah. Kita baca 10 salawat yuk. Buat anak-anak saya. Dan anak-anaknya saudara semua. Dan calon anak-anaknya saudara semua. Ini barangkali ada yang belum punya anak. Dan buat seluruh anak-anak Indonesia. Salawat 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah anak saya. Kumi wirda kumi kun Hafiz Aisyah. Dan semua anak-anak sahabat-sahabat saya ini, Allah, yang ada di sini, yang ada di luar sana, di seluruh jagatmu, ya Allah. Dari anak-anak kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, yang sekarang ini ada hingga anak-anak akhir zaman nanti, menjadi anak-anak yang ahlul khair. Anak-anak dari keluarga yang baik-baik, berperilaku baik-baik, berteman dengan teman yang baik-baik, berkehidupan dengan kehidupan yang baik-baik. Wa min ahlil Qur'an, dari golongan ahlul Qur'an. Wa min ahlil ilmi, dari golongan yang ahli ilmu, khususnya fi ulumil Qur'ani wal ahadith, di ilmu-ilmu Qur'an dan hadith. Wa min ahlil ibadah, wa min ahlil ta'ah, wa min ahlil masjid, wa min ahlil al-jannah. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ada Allah. Ada Allah. Semuanya menjadi mudah. Ada Allah. Semuanya menjadi ringan. Ada Allah. Semuanya menjadi mungkin. Temukan Allah. Cari Allah. Dekati Allah. Bilang sama Allah. Bahasa sederhana di jagat Twitter, saya broadcast apa? Come to him. Talk to him. Bicara sama Allah. Datang kepada dia. Fafirru ilallah, bahasa Qur'annya. Larilah kalian semua kepada Allah. Balik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau itu sudah datang kepada Allah Subhanahu wa taala, semua akan diurus. Lu lihat yang punya kontrakan, pengen punya rumah, apa yang terjadi? Orang datang menawarkan. Tapi kalau ente sudah siap, maka ente akan menganggap inilah penawaran dari Allah. Siapa yang gelagapan, yang tidak siap, Pak? Tapi kalau ente udah tanam itu sholat malam, ente tanam itu sholat duha, ente sholat berjamaah, ente angkat tangan terus, tiba-tiba ada tamu datang ke rumah. Mas, tolong dong beli rumah saya. Ente pasti akan menyebut namanya. Seperti yang saya baca, kama qara'tu fi hadhi tausiyah, sabbihisma rabbikal a'la. Subhanallah. Konsentrasi, konsentrasi. Suara gak ngaruh. Mau kanan, mau kiri. Cepat. Belajar fokus, Pak. Susah. ente punya mimpi, jarang fokus, karena itu jarang dapat. Gedebak gedebuk terus lagi. Orang bilang sudah, ente enggak, terus aja. Jadi juga ditawarin, mas, rumah saya tolong beli. Subhanallah. Dijual berapa? 200 juta. Ingat, jangan jadi the loser. Duit dari mana? Nah, ente gak perlu duit, ente perlu Allah. Coba bilang. Saya tidak perlu duit, katakan. Saya perlunya Allah. Katakan dengan meyakinkan, saya perlu Allah. Saya butuh Allah. Hanya Allah yang saya perlukan. Hanya Allah yang saya butuhkan. Coba ngomongnya pakai tangan. Tangannya mana? Oke, ngomong sing semangat. Saya enggak butuh duit. Saya butuhnya Allah. Saya hanya perlu Allah. Saya hanya butuh Allah. Enggak perlu yang lain. Ya Allah, saya datang kepadamu. Selesai. Berapa duit? 200 juta. Kapan dibutuhkannya? Itu kan ya? Ya, bulan inilah kalau bisa. Terus kalau ada bisa minta DP berapa begitu loh. Sekarang sih saya belum siap ya. Nanti saya mau doa dulu. Biasanya orang gak terbiasa tuh pak dengan kalimat begitu. Gak terbiasa. Beneran. Kenapa? Karena dia juga bukan pelaku. Tapi kalau dia pelaku, dia pasti akan jempol. Bener ente, bener. Bener-bener lama gue butuhnya sekarang. Bener ente. Betul, bukan duit. Ente perlu doa. Ya nah, mas, tak doakan. Kulo dongake, itu ya. Betul gak? Kulo dongake, mugi-mugi, Gusti Allah, hah? Ijabahi. Bisa mah? Kulo dongake, mugi-mugi, Gusti Allah, ijabahi. Istri saya ini, orang yang gak pernah ngeluh sama sekali, at all, dari mulai saya nikah, sampai sekarang 13 tahun. 13 tahun loh rumah tangga kami. Gak ada ngeluhnya, lihat mukanya, enak dilihat. Gak percaya, gak ada keluhan. Gak ada raut yang hampir tidak ada, hampir-hampir tidak ada. Dialah orang yang tahan betul. Menyimpan kira-kira 2-3 hari baru bicara. Betul. Dimilih sholat dulu, doa dulu, sholat dulu, doa dulu, sholat dulu. Kira-kira set, masuk set. Subhanallah. Butuhnya kapan mas? Bulan ini kalau ada sih DP lah. DP sih saya belum siap. Nanti saya mau doa dulu. Iya deh. Terus kapan saya boleh kemari lagi? Nanya-nanya. Ente gak nawarin yang lain dulu nih? Gak tahu ya kok feelingnya ke ente nih. Ya coba aja mas, minggu-minggu depan coba balik lagi. Kalau buat DP-DP aja mah kali, insya Allah. Ya dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak mau ngeliat dulu rumahnya. Ntar aja gampang lah. Insya Allah, nanti saya lihat kapan-kapan. Oke dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepet kabur, cepet lari, kemana? Ke Allah, cakep. Di situ tuh papa suka pengen jaga wudu di situ mah. Kapan saja saudara kalau sudah punya wudu, jaga wudu, kapan saja standby. Paham? Kapan saja standby, masuk nih SMS. Ada tanah 1000 meter. Antum mau minat? Kita lagi mau jual. Enggak jawab dulu, angkat tangan dulu. Ya Allah, ada yang nawarin nih. Baru balas. Berapa? Masuk lagi SMS, deng, 1 juta semeter. Jangan balas dulu. Ya Rob, 1 juta. Balas lagi. Bisa ditawar enggak? Dijawab sama dia, gampang dah, kita ketemuan dulu. Bilang sama Allah, mau ketemuan nih orangnya. Serius pak, bukan cius, serius. Mau ketemuan nih orangnya, balas lagi, kapan? Di SMS lagi, boleh sore ini? Bilang sama Allah, diizinkan gak saya ketemu dia sore ini? Sedangkan kau tahu saya gak megang duit, gak megang DP. Tentu Allah gak bakal bilang, gak usah. Gak mungkin. Lu bakal merinding tuh kalau dia jawab. Silakan mas, saya ada kok di rumah. Baik, sampai ketemu, lapor lagi. Ya Rob, jadi ketemuannya. Insya Allah, tolong engkau juga hadir ya Rob, karena cuma engkau yang kuperlukan. Gitu. Biasakan begitu tuh, enak. Di dalam bahasa yang lain, di dalam bahasa yang lain, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Alhamdulillah orang yang gak datang selalu begitulah, Allah tuh begitulah. He will come in the right time. Really, dia bakal datang di waktu yang tepat. SMS masuk, cip, maaf mas, tiba-tiba saya ada halangan, bisa gak di reschedule? Nah, itu Allah memberi kesempatan ente ngencengin doa. Sebagaimana si kontrakan ini datang minggu depannya, baru saja kita megang duit 5 juta, 10 juta. Tapi jauh gitu, buat 200 juta tuh kayaknya gak mungkin. Tapi kita belajar malam hari ini, bunuh ketidakmungkinan itu. Bunuh ketidakmungkinan itu. Bunuh, jangan sampai ada. Jangan biasain tuh, jadi the loser. Saya punya tagihan sih Ustadz, tanggal 10. Tapi itu jangan dipakai. Oke, okay? Saya ini sebenarnya bisa jahit, cuman gak ada mesin jahit, jangan dipakai. Berhenti saja, sebenarnya saya ini bisa jahit. Di situ saja. Saya sih S1 ya, cuman jangan, saya S1, titik. Saya ini punya ya, tapi gak ada, pokoknya saya punya gitu ya. Orang ini 10 juta ada. Secara real untuk membuat dia punya 200 juta gak mungkin. Tapi dia maju aja. Mas, alhamdulillah ada nih 10 juta. Saya dikasih waktu sampai kapan nih untuk menyelesaikan 190 juta lagi. Gini aja mas, saya gak jadi jual. Loh, terus? Saya pinjam aja boleh gak? Kita diam sejenak, tapi dianggapnya mikir. Padahal kita lagi lapor sama Allah. Secara bahasa tidak terkeluarkan bunyi begini. Ya Allah, ternyata dia gak jadi jual, cuma minjem. Tapi dia mikir kita keberatan. Karena itu dia ngomong, pegang surat aneh dah. Karena sebenarnya saya cuma perlu 10 juta. Bukan 200 juta. Kayaknya gimana ya, sayang banget gitu. Gak usah pakai sertifikat mas. Ya gini. Saya masih ada rumah yang lain. Tempatin aja dah. Udah mulai nih. Udah mulai tuh ente ngerasain cara kerja Allah yang miracle. Cara kerja Allah yang ajaib. Cara kerja Allah yang kun fayakun.